Kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sebagai tanda cinta kita kepada ucapan-ucapan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilupakan oleh para muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره وشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمقطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wal dayazili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا لتعبد قدرة الله سمع إله yang menciptakan seluruh keindahan alam semesta, yang menciptakan angkasa raya dengan keindahan untuk memperkenalkan keindahannya ke hamba-hambanya dari keturunan Adam mahlul ukul. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sang Maha Indah yang semakin seseorang hamba mendekat kepadanya dengan hal-hal yang diridai oleh Allah, maka ia akan semakin indah. Semakin dekat seseorang pada cahaya, semakin teranglah ia. Semakin dekat seseorang pada hal-hal yang gelap, semakin gelap keadaannya. Dan demikian pula hadirin hadirat, semakin kita mendekat kepada yang Maha Indah, maka pasti akan semakin indah. Dan kehadiran kita di malam hari ini salah satu pendekatan kepada yang Maha Indah. Semoga Allah terus mengangkat kita dan membalik keadaan kita menjadi semakin indah. Makin kita mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Sang Nabi membawa keindahan dunia dan akhirat, maka akan semakin indah pula keadaanmu dunia dan akhirat. Oleh sebab itu hadirin hadirat, terus benahi kita dengan keindahan-keindahan